السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Bai', pembahasan tentang jual beli, Faslun fir Riba, pasal tentang riba. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah sering mendengar kata riba. Dikatakan oleh beliau di sini, la yuhramur riba illa fil mat'umati wadh-dhahabi wal-fiddati. Riba itu, kata beliau, hanyalah diharamkan di dalam al-mat'umat, sesuatu berupa makanan. Jadi riba itu terjadi pada al-mat'umat, makanan. Wadh-dhahabi wal-fiddati, sebagaimana riba itu terjadi pada emas dan perak. Terjadi pada makanan dan terjadi pada emas dan perak. Kalau kita lihat secara bahasa, para pemirsa Niaga TV, ar-riba fil lughah bima'na az-ziyadah. Riba secara bahasa artinya ziyadah, tambahan. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan riba menurut pengertian syariat adalah nau'un minat ta'amuli. Dia adalah bentuk transaksi, tatahaqqaqu fihi ziyadatun, yang di dalamnya ada tambahan, ala syaklin makhsus, dalam bentuk tertentu. Yatanafa ma'a usuli at-tashri' al-islami, yang mana pertambahan itu tidaklah sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam. Dan sebagaimana kita ketahui para pemirsa Niaga TV, at-ta'amulu birriba minal kabair, bertransaksi dengan riba itu adalah termasuk dosa-dosa yang besar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang memakan harta riba. Begitupun yang meminjamkannya, begitupun yang mencatatnya, begitupun yang menjadi saksi. Waqal, dan Nabi berkata, wahum sawa'un, dosa mereka sama. Ay yastawuna fi fi'lil ma'asiyati wal ithm. Semua yang terlibat di dalam transaksi riba itu telah melakukan maksiat dan juga dosa. Adapun dalil atau adapun mohon maaf illat sebab kenapa riba itu terjadi pada al-mat'umat atau makanan dan juga terjadi pada az-zahab wal-fiddah emas dan perak dikatakan di sini wal illatu fi tahrimil mat'umati at-tu'm. Adapun illat haramnya riba pada makanan adalah at-tu'm, sifat makanan. Wa fi tahrimiz zahabi wal fiddah kaunuhuma qiyamal asya. Adapun kenapa riba muncul dalam emas dan perak karena dia adalah nilai untuk segala sesuatu. Jadi segala sesuatunya dinilai dengan emas dan perak. Akan lebih jelas para pemirsa Niaga TV kalau kita sudah membacakan contoh-contoh yang akan beliau sebutkan. Coba kita lihat. Fa idza bi'a mat'umun bi mat'umin min jinsihi. Maka apabila dijual makanan dengan makanan dari jenis yang sama. Contohnya kaburrin biburrin. Contohnya adalah gandum dengan gandum. Ya, kita melakukan barter, gandum ditukar dengan gandum. Kalau saya punya gandum yang berasal dari misalnya negara Australia misalnya. Si fulan punya gandum yang berasal dari negara Turki misalnya. Ada gandum dari Australia, ada dari Turki. Itu gandum dengan gandum. Saya bertukar, melakukan jual beli dengan metode menukar gandum dengan gandum. Maka dalam kasus ini ushturita salasatu umurin. Disyaratkan tiga perkara. Yang pertama itu adalah al-mumasalatu fil qadri. Harus ada mumasalah. Kesamaan. Keserupaan fil qadr di dalam masalah ukurannya. Artinya 1 kilo gandum dengan 1 kilo. 2 kilo dengan 2 kilo, 3 kilo dengan 3 kilo, dan seterusnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah wattaqabudu qoblat tafarruqi. Harus ada taqabud, harus ada ijab dan qabul. Harus ada penyerahan barang sebelum berpisah. Dan yang ketiga adalah al-hulul. Harus saat itu juga. Sebenarnya kalimat taqabud dengan hulul ini seperti sama ya. Taqabud artinya harus akadnya itu memang sempurna ketika dilakukan transaksi ya, gandum saya berikan ke si fulan kasih saya gandum. Itu taqabud. Harus ada tamatsul dan taqabud. Dan ada hulul. Apa itu hulul? Adamu wujudi ajalin fil aqd, tidak boleh ada ajal, tidak boleh ada apa namanya penundaan. Harus saat itu juga dikasih. Atau bahasa lainnya taqabud. Ya harus taqabud. Tetapi para pemirsa Niaga TV, wa in kana min ghairi jinsihi. Tetapi kalau dia bukan dari jenisnya, ya, misalnya, ya, kaburin, seperti contohnya gandum, ditukar dengan jenis yang lain. Misalnya kita sebut dengan syair. Ya, kita sebut dengan apa? Dengan syair, atau biasa di bahasa kita disebut namanya apa? Jawawut. Dia mirip sebenarnya, tetapi dari jenis yang lain. Beras dengan gandum misalnya. Itu bagaimana? Itu kan sama-sama makanan pokok yang yudakhar, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan dia adalah makanan pokok. Kalau gandum dengan gandum, syaratnya minimal dua. Yaitu mislan bimislin, yadan biyadin. Harus serupa takarannya dan harus kontan. Lalu bagaimana kalau berbeda jenis? Beras dengan gandum. Apakah harus beras sekilo, gandum sekilo, atau bagaimana? Coba kita lihat. Wa in kana min ghairi jinsihi. Apabila bukan dari jenisnya. Kaburrin bi sya'irin. Seperti bur dengan sya'ir. Seperti gandum dengan jawawut. Ushturita syartan. Maka dalam kondisi ini disyaratkan hanya dua. Dikatakan al-hulul, yaitu tidak boleh ada penundaan penyerahan. Yang kedua adalah at-taqabudu qabla at-tafarruqi. Harus ada taqabud. Harus ada saling menyerahkan barang sebelum mereka berpisah. Wajaza at-tafadul. Dan diperbolehkan adanya tafadul atau perbedaan. Maksudnya, saya bawa gandum seberat 5 kilo. Si fulan bawa beras seberat 8 kilo. Kita bertukar, tidak masalah. Walaupun gandum 5 kilo, beras 8 kilo. Bertukar, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tetapi harus kontan. Harus kontan. Lalu dikatakan di sini, contoh yang lain. Wa in ba'a naqdan bi jinsihi ka dhahabin bi dhahabin. Apabila ada naqd, yaitu sesuatu yang apa namanya sifatnya nilai untuk uang. Emas ya, sampai zaman sekarang emas tetap dijadikan sebagai nilai untuk uang, ya, di bank-bank sentral dunia seperti Amerika atau Rusia atau Cina, mereka menyimpan emas di bank sentral mereka. Lalu apa hukumnya kalau emas ditukar dengan emas? Saya punya emas, si Pulan punya emas. Bagaimana aturan yang harus saya ikuti ketika saya melakukan transaksi emas dengan emas? Dikatakan di sini, ushturita asyurutu thalathatu al-mutaqaddimah. Maka disyaratkan tiga syarat yang tadi setelah kita sebutkan, yaitu at-tamatsul, wat-taqabut, wal-hulul. Adanya keserupaan atau tamatsul dari sisi kadarnya, ukurannya 10 gram dengan 10 gram, 5 gram dengan 5 gram. Yang kedua harus taqabut, kontan. Hulul, ini hulul sebenarnya mirip dengan kontan ya. Baik. Lalu dikatakan di sini, wa in ba'a bi ghairi jinsihi. Tapi kalau emas dijual dengan jenis yang lain, misalnya emas dengan perak. Saya punya 10 dinar. Taruhlah dinar, 10 keping dinar. Ditukar dengan berapa misalnya 100 keping dirham. Enggak ada masalah. 10 dengan 100 enggak ada masalah. Tapi kalau emas dengan emas, 10-10, 11-11, 12-12. Tapi kalau emas dengan perak, maka emasnya boleh 10, peraknya misalnya 100. Beda jenis, maka syaratnya hanya satu, yaitu at-taqabud. Ya, at-taqabud. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan di sini, adapun dalil dari apa-apa yang sudah kita sebutkan barusan para pemirsa Niaga TV, sangat banyak di sini beliau menyebutkan dalil. Ada sekitar 5 hadis atau 6 hadis bahkan terkait dengan apa yang kita bahas barusan. Hadis yang pertama adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berasal dari sahabat Nabi yang bernama Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi riban ilaha waha." Emas dengan emas itu riba, kecuali kalau sama. Gandum dengan gandum itu riba, kecuali kalau sama takarannya. Tamar atau kurma dengan kurma adalah riba, kecuali kalau sama ukurannya. Begitupun jawawut dengan jawawut adalah riba, kecuali kalau sama ukurannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahabu bidh-dhahab," emas dengan emas. "Wal fiddatu bil fiddah," perak dengan perak. "Wal bur bil bur," gandum dengan gandum. "Wasy-sya'iru bisy-sya'iri," jawawut dengan jawawut. Wattamru bittamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Apa aturan yang harus diperhatikan? Masalan bimithlin. Masalan bimithlin. Ya, harus sama ukurannya. Ya, gandum-gandum, ukuran keduanya yang akan ditukar itu harus sama. Sawaun bisawain, harus sama. Yadan biyadin, harus kontan. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَسْنَافِ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Apabila berbeda jenisnya, juallah. Ya, sebagaimana kalian kehendaki. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Tapi dengan syarat harus kontan. Tadi yang kita katakan, kalau beda jenis, emas dengan perak, itu cuma يَدًا بِيَدٍ saja syaratnya. Atau beras dengan kurma, itu syaratnya cuma ya dan biadin, dan tidak disyaratkan harus takobut atau kontan. Mohon maaf, harus ya dan biadin, dan tidak disyaratkan tamathul, harus sama. Tapi kalau takobut, iya, harus kontan. Lalu dikatakan di sini, hadis yang ketiga, Imam Muslim meriwayatkan, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi, waznan biwaznin, mathalan bimathalin." Ya, timbangannya harus sama, harus serupa. "Wal fiddatu bil fiddati, waznan biwaznin, mathalan bimithlin." Harus sama timbangannya, ukurannya. "Faman zada aw istazada fahuwa riba." Barang siapa yang menambah atau meminta ditambah, maka itulah riba. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis keempat, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "At-tamru bit-tamri, wal-hintatu bil-hintah, wal-sya'iru bis-sya'iri, wal-milhu bil-milhi, mislan bi-mislin." Kurma dengan kurma. Gandum dengan gandum. Garam dengan garam. Harus sama. Harus kontan. Paman zada aw istazada faqat arba. Dan siapa yang menambah atau meminta tambahan, sungguh dia telah melakukan riba. Dan masih banyak dalil yang lain yang terkait dengan riba. Dan ini banyaknya dalil tentunya menunjukkan pentingnya dan bahayanya pelanggaran terhadap yang namanya riba tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa in ba'a mat'uman binaqdin sahha mutlaqan. Tetapi tadi kan kita bicara emas dengan emas atau emas dengan perak, kita bicara gandum dengan gandum atau gandum dengan garam atau gandum dengan jawawut atau gandum dengan kurma, lalu bagaimana kalau makanan dibeli dengan mata uang seperti dinar atau dirham, apa syarat yang harus terpenuhi? Dikatakan sahha mutlaqan, ya sah hukum asal, hukum jual beli menggunakan emas atau perak mutlaqan, secara mutlak sah. Mau uangnya dulu, gandumnya belakangan, boleh. Atau gandumnya dulu, uangnya belakangan, boleh. Mau berbeda nilainya, boleh. Mau dicicil, boleh. Sahha mutlaqan. Dalam kondisi itu sah, yaitu sah secara mutlak. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan rajulan ala Khaybar, mempekerjakan seseorang atas kebun Khaybar yang ditaklukkan oleh Nabi. Faja'ahu bitamrin janibin, maka pekerja itu datang kepada Nabi dengan tamar janib. Apa itu tamar janib? Yaitu kurma kualitas super, ya, kurma kualitas super. Lalu apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat hal itu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, akullu tamri Khaybar hakadha. Apakah kurma Khaybar itu begini semua nih? Ini kan kualitas super, tamar janib, yaitu kualitas nomor satu. Apakah memang kurma di Khaybar itu begini semua jenisnya, bentuknya? Qala, maka laki-laki itu berkata, la wallahi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, artinya kurmanya enggak semuanya berjenis premium ya, tapi macam-macam. Yang ini yang bagus ya Rasulullah. Inna lana'khudha as-sa'a min hadha bis-sa'ain. Kalau yang saya bawakan ini ya Rasulullah, kurma yang mahal ini ya Rasulullah, itu biasa kita tukar satu sa' dari kurma janib, kurma yang mahal, dengan dua sa' dari kurma yang biasa. Ini kata orang yang bekerja di Khaybar, bahwa satu sa' sekitar 3 kilo kurma yang bagus biasa ditukar dengan 2 sok atau 6 kilo kurma yang jelek. Apa komentar Nabi mendengar hal itu? Faqala Rasulullah, la taf'al, tidak boleh begitu. Tidak boleh menukar 1 sok kurma dengan 2 sok kurma. La taf'al. Ya. Bi'il jam'a bid-darahim. Kalau kamu mau, jual aja yang jelek itu dengan dirham. Summa bata'id bidarahima janiban. Dan kalau kamu sudah dapat uang dari kurma yang biasa tersebut, belikan dengan uang yang kamu dapatkan kurma janib, kurma yang bagus. Artinya Nabi melarang, ini kurma bagus, kalau zaman sekarang kurma apa namanya, medjol misalnya. Ini kurma biasa, kurma sukari. Boleh tidak 10 kilo kurma sukari ditukar dengan 5 kilo medjol? Tidak bisa. Tapi pengen medjol, ya sudah jual saja sukarinya, hasil penjualannya belikan untuk apa? Medjol. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ukuran sama? Kalau saya mengatakan harus sama takarannya. Kata beliau, wa yu'tabaru tamatsulu fil mik fil makil bil kail. Tentunya tergantung jenis barangnya. Ada barang yang ditimbang ya ukur samanya itu dengan timbangan. Ada juga yang ditakar

Torikot Masunia. Tapi ada yang bilang itu kafir. Bahkan ada yang bilang itu ateis. Yang berlambangkan mata satu kepada itu di mana Basar? Apa memang itu ada Islam, Pak? Bukan, Pak. Tidak ada kaitan dengan Islam sama sekali. Tapi ada yang mengatakan itu Tariqah Masyumiyah, Pak. Tariqah bahasa Arab, artinya aliran. Aliran Mason, Premansori. Premansori itu ya aliran dalam agama Yahudi, bukan aliran dalam agama Islam. Bukan Tariqah dalam arti Tariqah Saziliyah atau Tariqah Naksabandiyah. Itu aliran. Bahasa Arabnya aliran itu tariqah. Masuniyah itu bahasa kitanya mason. Primason. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya tukang bangunan, pembangun. Ya, ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa namanya, Primansori atau Illuminati, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan Islam. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, betul istilahnya Tariqah Masuniyah, tetapi itu kaitan dengan aliran Masuniyah yang ada dalam keyakinan Yahudi. Ya, mereka ini sebenarnya para penyembah apa, setan atau apa ya, apa penyembah apa ya, satanis dan lain sebagainya. Dan banyak tentunya buku-buku yang menulis tentang mereka ya. Termasuk ada buku-buku dalam bahasa Indonesia. Ya, ada buku bagus, saya berapa kali baca buku itu. Judulnya adalah Jejak Primansori di Indonesia. Ya, Jejak Primansori di Indonesia. Itu bagus, saya punya di rumah bukunya. Ditulis oleh seorang pimpinan redaksi salah satu majalah yang legendaris di Indonesia. Itu Jejak Primansori di Indonesia. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Payakumbuh mau bertanya. Saya ada baca dalam buku isinya bagus doa daripada zikir, apakah benar? Saya ada baca dalam buku isinya bagus doa daripada zikir, apakah benar? Saya tidak tahu, harus saya lihat isinya. Kalau tidak kelihatan isinya, saya tidak tahu bagus atau tidak bagusnya. Saya ada baca dalam buku isinya bagus doa daripada, bagus doa daripada zikir. Apakah benar? Pertanyaannya, benarkah doa lebih bagus daripada berzikir? Apakah benar seperti itu? Nah, saya tidak tahu apa ukurannya menjadikan doa itu lebih utama daripada berzikir, ya. Ya, sebaik-baik doa malah kata Nabi zikir, ya. Afdalud doa alhamdulillah. Afdalud zikr la ilaha illallah. Afdalud doa alhamdulillah. Itu hadis Nabi. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Allah alam biswa. Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh perempuan tampil pidato di depan laki-laki? Allah alam biswa, ya, dihindari ya perempuan. Saya rasa lebih baik dihindari. Apalagi di hadapan laki-laki yang banyak. Ya, kalau tidak terlalu darurat, tidak terlalu urgen, apalagi khawatir menimbulkan fitnah, ya dihindari itu lebih selamat. Ya, lebih selamat. Walaupun tidak memungkiri bahwa di zaman Nabi seperti Ummul Mukminin Aisyah, itu beliau menyampaikan ilmu, tetapi miwarai hijab, dari belakang hijab. Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, dan yang mendengar adalah ada sebagian kaum laki-laki yang mendengar penjelasan dari Ummul Mukminin Aisyah. Allah alam. Apa hukumnya kalau laki-laki bersentuhan tangan bukan muhrim? Ya haram, tidak boleh. Ya, dalam hadis Nabi berkata, seandainya kepalaku diletakkan besi yang panas, itu lebihlah ringan bagiku dibandingkan menyentuh wanita yang bukan muhrimku. Allah alam bisa. yang bukan mahram ya, yang bukan mahram, mohon maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salat tarawih 11 rakaat, tolong penjelasannya. Iya, 11 rakaat itu salah satu dalam banyak hadis Nabi dijelaskan atau disebutkan bahwa Nabi itu fi Ramadan wa fi Ramadan wa fi ghairiha la yusalli akthar min 11 rakaat. Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan, kata Ummul Mukminin Aisyah, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, 8 rakaatnya qiyamul lail, 2-2, 3 rakaatnya adalah witir. Tetapi itu tidak menjadi pembatasan, alias tidak dijadikan dalil, tidak boleh lebih dari 11. Buktinya para sahabat semenjak zamannya Khalifah Umar yaitu melakukan 23. Artinya mereka memahami bahwa apa ya, rakaat yang dipilih oleh Nabi itu bukanlah satu apa namanya, satu pembatasan, tetapi kebiasaan yang tidak dipahami sebagai pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau seorang tidak bisa melaksanakan puasa karena sakit harus bayar puasa sama fidyah? Dan apakah jika kita langsung bayar fidyah nantinya harus bayar puasa juga? Sakit ada dua. Ada sakit yang diharapkan kesembuhan, ya, maka ini dia boleh berbuka puasa, tetapi dia wajib namanya mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Misalnya ada seseorang sakit buang-buang air besar, ya, diare, sehingga dia lemas. Ini kan harapan sembuhnya besar. Maka ketika nanti dia sembuh, dia mengqadha dan tidak perlu fidyah. Yang kedua, ada jenis sakit yang wajibnya adalah fidyah. Ya, yaitu sakit yang kata para ulama, la yurja buruhu, yang tidak ada harapan kesembuhan. Maka sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, boleh orang itu berbuka puasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa di bulan puasa untuk wanita haid yang paling utama? Banyak yang bisa dilakukan ya, khususnya zikir. Ya, berzikir, jangan sampai seorang wanita meninggalkan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu berzikir. Begitupun di antara amalan yang baik adalah tentunya melayani orang-orang yang berpuasa, bersedekah ya. Keluarganya dia masakkan makanan yang enak untuk sahur dan berbuka, ya, makanan yang disukai oleh keluarganya, atau dia juga bisa bersedekah, bisa mendengar kajian, dan tentunya masih banyak sekali amalan-amalan yang mungkin dilakukan oleh seorang yang wanita yang dalam kondisi sedang datang haid atau datang bulan. Pertanyaannya sepertinya sudah habis. Kami masih menantikan pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Ada waktu sekitar 15 menit kurang lebih. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat. Dan juga para pemirsa bisa menggunakan fasilitas voice note ya, yang ada di aplikasi WhatsApp. Kalau ingin bertanya via voice note, itu kita fasilitasi untuk bisa digunakan untuk bertanya. Ya. Insya Allah mungkin satu hari lagi ya, besok atau lusa kita sudah mulai berpuasa. Ya, kalau tidak Rabu, Kamis insya Allah kita akan berpuasa. Tentunya saya mendoakan. Mudah-mudahan semua para pemirsa Niaga TV dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan ya. Dan apa namanya, live-nya seperti biasa. Live Niaga TV, baik itu Serambi apa namanya, baik. Ada juga nanti kegiatan yang lain dari Niaga TV ya, dari jam 8 sampai jam 9 ya. 1 sampai 20 Ramadan ada tahsin secara live di Niaga TV. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan ya. Tentunya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah yang kita lakukan ya. Ya kullu amin wa antum bi khairin. Ya mudah-mudahan setiap tahun kita selalu dalam kondisi baik ya, dalam kondisi istiqamah, dalam kondisi bertambah ilmu kita, bertambah ketakwaan kita, dan diberikan kita kekuatan untuk istiqamah. Ini sudah kita bahas itu. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, insya Allah kita ketemu lagi esok hari. Sepertinya kita masih ketemu ya, entah sudah puasa atau tidak, kita lihat saja nanti malam pengumuman dari pemerintah. Ala kulli hal, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada satu pertanyaan, coba kita baca. Assalamualaikum, mohon penjelasan apakah perempuan lebih baik sholat tarawih di rumah? Iya, perempuan lebih baik di rumah. Ya, sudah sering kita bahas bahwa Rasul berkata, wa buyutuhunna khairun lahun. Sholatnya wanita di rumah lebih utama daripada di masjid. Allah alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.